Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah wa bi'idznillah ta'ala kita melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kita masih dalam hadis sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis tentang iltizam alal jamaah, yaitu berkomitmen di atas jamaah kaum muslimin dan di atas pimpinan-pimpinan mereka, imam-imam mereka. Naam, kita telah membacakan hadis beliau radhiyallahu taala an, di mana beliau di akhir hadis meminta wasiat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu ketika datang zaman yang merupakan syarrun ala syarr, zaman kejelekan di atas kejelekan, yaitu munculnya para duat ila abwabi jahannam, penyeru-penyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam, dan siapa yang menerima seruan tersebut maka dia akan masuk ke dalam neraka. Naam. Kemudian sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu atau anhuma meminta wasiat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika beliau mendapati zaman tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat talzam jama'atal muslimin wa imamahum, yaitu berpegang teguhlah dengan jamaahnya kaum muslimin, dengan persatuan kaum muslimin dan pimpinan mereka. Yang dimaksud adalah penguasa-penguasa mereka. Karena persatuan itu ada di tangan-tangan para penguasa yang berkuasa dan memimpin umat manusia, memimpin umat Islam secara khusus barakallahu fikum. Maka persatuan ada di tangan-tangan mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Hudzaifah untuk beriltizam, komitmen berpegang teguh di atas jamaah kaum muslimin, yakni jamaah penguasa bersama dengan umatnya, bersama dengan umat manusia dan khususnya umatul Islam barakallahu fikum. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Lalu aku kembali berkata, kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma, jika tidak ada jamaah dan tidak ada pimpinan pada waktu itu ya Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta'adha bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Tinggalkan semua firqah-firqah yang ada, walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian menjemputmu dan engkau masih dalam keadaan seperti itu. Yakni komitmen berpegang teguh dengan akar-akar pohon, ya, dengan meninggalkan seluruh kelompok-kelompok yang ada dan bersabar di atasnya sampai kematian menjemput. Demikian wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala an. Riwayat hadis yang telah kita bacakan adalah riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Manaqib, bab alamatun nubuwah fil Islam, dalam bab tanda-tanda kenabian di dalam Islam. Naam, yakni merupakan tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau memberitakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang yang belum, ya, terjadi dan belum didapati masa tersebut. Naam, beliau memberitakannya tentunya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau beritakan semua telah terjadi barakallahu fikum, ya, sampai di zaman kita saat ini. Naam. Demikian ya, dan para ulama dalam menjelaskan hadis ini mereka telah menyebutkan zaman-zaman tersebut, ya, di zaman kejelekan, kemudian di zaman kebaikan yang terdapat padanya dahon kabut, ya, yang menyeliputinya, dan di zaman kejelekan kembali di atas kejelekan yang munculnya para da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Naam, semua itu telah terjadi, apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula munculnya apa yang telah disebutkan, yaitu zaman kebaikan yang terdapat padanya dahon, yaitu para sebagian umara penguasa yang bersunnah dengan selain sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berpetunjuk dengan selain petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga itu telah terjadi barakallahu fikum, naam, dalam sejarah yang telah berlalu, naam, sampai di zaman kita saat ini. Bal waja'a fi riwayatin, berkata penulis Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala, bal waja'a fi riwayati fi riwayatin li hadzal hadis wujubu sam'i wa ta'ah wa in akhadha malaka wa jalada dhahrak. Bahkan datang dalam riwayat hadis ini, dalam riwayat yang lain, wajibnya mendengar dan ta'ah sekalipun penguasa itu memukul, merampas, mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Naam, datang dalam riwayat yang lain, wa in dharaba dhahrak wa akhadha malak, wa in akhadha malaka wa jalada dhahrak. Naam, sekalipun penguasa itu merampas hartamu dan memukul punggungmu, ya, maka wajib mendengar dan taat, yakni bersabar, ya, bersabar dengan kejahatan penguasa tersebut. Naam. Kemudian an Abi Salam qala, ya, kembali beliau menukilkan riwayat yang semisal dengan itu, yaitu dari Abi Salam berkata, berkata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, qultu ya Rasulullah inna kunna bi syarrin faja'ana Allahu bi khairin fanahnu fihi fahal min wara'i hadzal khairi syarrun. Ya, dari Abi Salam beliau berkata bahwa berkata Hudzaifah bin Yaman, aku katakan ya Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya kami dalam di masa kejelekan, lalu Allah Ta'ala mendatangkan kebaikan kepada kita, yakni datangnya Islam, ya, sebagaimana yang telah terdahulu. Fanahnu fihi, dalam masa kebaikan yang kami berada padanya, yaitu dengan datangnya Islam, sebelumnya di zaman kejelekan, yaitu zaman jahiliyah. Fahal mim warai hadzal khairi syarrun, apakah masih ada kejelekan di zaman setelah Islam ini ya Rasulullah, setelah Islam yang kami berada di dalamnya. Qala na'am, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, akan ada masa kejelekan setelah itu. Qultu hal wara'a dzalika syarri khairun, apakah setelah kejelekan itu masih ada lagi zaman kebaikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Qultu fa hal wara'a dzalikal khairi syarrun, kembali aku berkata ya Rasulullah, apakah di balik setelah kebaikan itu ada lagi kejelekan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Qultu kaifa? Aku bertanya, "Bagaimana itu ya Rasulullah, bentuk kejelekannya?" Na'am. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani ins." Na'am. Kata beliau alaihi salatu wassalam, yaitu zaman kejelekan yang muncul, yaitu para penguasa-penguasa, yahtaduna bihudaya, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, mereka tidak bersunnah dengan sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun, dan akan bangkit pada mereka itu orang-orang yang hati-hati mereka itu adalah hati-hatinya syaitan dalam jasad manusia. Naam, dalam jasad manusia, yakni wakil-wakil dari para pimpinan tersebut. Ya, para penguasa yang pada dasarnya dia tidak berpetunjuk dengan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak bersunnah dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga dia menunjuk wakil-wakilnya adalah orang-orang yang hatinya seperti hati syaitan di jasad manusia. Naam, berada pada jasadnya manusia tapi hatinya adalah hati syaitan, kejam dan bengis, barakallahu fikum. Dan ini telah terjadi ya dalam sejarah Islam yang telah berlalu. Naam, dan ini ya kebenaran dan kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Sebagian ulama menyebutkan ya para penguasa-penguasa di Bani Naam Umayyah ya terjadi ya munculnya penguasa-penguasa yang berpetunjuk dengan selain petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bersunnah dengan selain sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan menunjuk wakil-wakil yang kejam dan bengis sehingga dengan mudah membunuh umat manusia, bahkan membunuh manusia barakallahu fikum, bahkan membunuh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik. Lalu aku kembali bertanya, bagaimana aku berbuat ya Rasulullah jika aku mendapati masa tersebut? Naam. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarlah dan taatlah kepada penguasa. Ya, yakni penguasa di zamanmu. Wa in dhuriba dhahruk, sekalipun punggungmu dipukul, dicambuk, wa ukhidha maluk, dan hartamu dirampas, diambil dengan paksa. Fasma' wa ati'. Ya, kembali Rasulullah menekankan mendengarlah dan taatlah. Naam, di awal beliau mengatakan tasma'u wa tuti'. Di akhir beliau mengulangi kembali fasma' wa ati'. Ya, mendengarlah dan taatlah. Artinya bersabar. Barakallahu fikum, tidak menentang ya ketika dia berbuat zalim kepada kita, kita bersabar diam dan tidak melakukan maksiat yang dia perintahkan ya, dan juga kita tidak menantang ya atau mencela mencacinya ya, tetapi kita bersabar diam dan bersabar sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan menegakkan ya perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu solusi barakallahu fikum yang diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis-hadis beliau yang mulia. Naam, bukan ya solusinya adalah memberontak, demonstrasi dan sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimun. Naam, dan telah terdahulu dalam riwayat-riwayat hadis yang telah kita bacakan dalam pembahasan sebelumnya ya, salah satu sikap seorang sahabah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ya, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an bagaimana ketika ya beliau mendapati ahlu Madinah ketika itu mereka menentang ya, melawan kepada penguasanya, sehingga beliau datang untuk menasihati mereka. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Naam. ya menasehati Abdullah bin Muti' pada waktu itu, yang terpengaruh ya dengan sebagian enam teman-temannya yang tidak mau mengambil baiat ya kepada penguasa pada waktu itu, yaitu kepada Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahullahu taala. Naam, sehingga Umar bin Khattab datang secara khusus menasihatinya. Abdullah bin Muti adalah salah seorang sahabah naam yang terpengaruh ya, akan tetapi setelah mendapatkan nasihat dari Abdullah bin Umar, disebutkan oleh Syekhuna Al-Allamah Syekh Rabi hafizanallahu wa iyyah, bahwa beliau rujuk setelah itu. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya tidak menyebutkan tentang rujuknya beliau, tetapi setelah saya mendapatkan keterangan dari salah satu tulisan Syekhana guru kami Syekh Rabi hafizahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa Abdullah bin Muti' rujuk ya dan bertobat kembali ke jalan yang hak, ke jalan yang benar, untuk kemudian berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah yang pemerintahannya waktu itu di Syam. Barakallahu fikum. Naam, maka Ibnu Umar datang menasihati khusus ya, dan membacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan wajibnya mendengar dan taat ya kepada waliul amr, kepada penguasa. Naam, dan dalam riwayat ini, sekalipun dia memukul punggungmu, merampas hartamu, ya, maka engkau wajib mendengar dan taat, bersabar dan diam. Naam. Demikian, sehingga dengan sebab itu sebagian banyak dari mereka ya tidak mendengarkan nasihat beliau, maka terjadilah fitnah yang dikenal dengan perang Al-Hurrah ya. Pasukan Yazid bin Muawiyah memerintahkan untuk memerangi ya penduduk Ahlul Madinah, dan banyak yang terbunuh barakallahu fikum pada waktu itu. Naam, dikenal dengan perang Al-Hurrah. Naam, nasallallahu salamata wal afiyah. Inilah akibat daripada ya prinsip yang keliru, yang menyimpang dan berkeras di atasnya. Ya, seorang sahabat yang mulia, alim, memberi nasihat tidak didengarkan. Naam, nasallallahu salamata wal afiyah, dan itu merupakan sunnatullah. Orang-orang yang berkeras hati dan tidak mau mendengarkan nasihat, nasihat yang didasari dengan dalil yang jelas dari Al-Qur'an, dari sunnah, hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka berkeras ngeyel, maka pasti akan berakibat dengan akibat yang buruk, bahkan akan berakibat dengan pertumpahan darah, pembunuhan, kematian jiwa. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Naam, demikian ikhwani fi din azzakumullah. Ya. Sebagian mereka menyebutkan berdalil bahwasanya mereka melakukan demonstrasi atau melawan, memberontak kepada penguasa, mereka berdalilkan dengan sikap sebagian sahabah ya, dan ini adalah kadzib, dusta dan tidak benar ya, menyelisihi sejarah, seperti sikap Abdullah bin Zubair ya yang tidak mau mengambil baiat kepada Yazid bin Muawiyah di Syam ya, itu tidak benar barakallahu fikum ya, sejarah yang didustakan ya. Akan tetapi Abdullah bin Zubair naam, beliau mendengar dan taat, akan tetapi setelah meninggalnya ya naam Yazid bin Muawiyah pada waktu itu, maka beliau dibaiat oleh seluruh ya wilayah kaum muslimin, dan khususnya di Makkah pada waktu itu. Beliau berada di Makkah. Naam, ahlu Makkah, ahlul Madinah, ahlu Syam, bahkan seluruh penduduk Syam kecuali di bagian selatan atau bagian utara yang tersisa sedikit yang tidak berbaiat kepada Abdullah bin Zubair pada waktu itu. Adapun seluruh penduduk kaum muslimin di wilayah semua berbaiat setelah meninggalnya ya pimpinan pada waktu itu Yazid bin Muawiyah. kembali baiat kepada Abdullah bin Zubair sehingga beliau menjadi khalifah yang sah, ya, menjadi khalifah yang sah. Naam. Sehingga tidak benar kalau dikatakan, ya, beliau memberontak, ya, melakukan perlawanan kepada khalifah pada waktu itu, ya, itu tidak benar. Nah, demikian pula kepada sahabat Husain, ya, mereka mendustakan bahwa Al-Husain keluar di Karbala kemudian terbunuh di sana karena beliau melakukan pemberontakan atau perlawanan. Yang sesungguhnya tidak demikian, barakallahu fikum. Naam, ini adalah sejarah yang disamarkan atau yang didustakan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, akan tetapi naam, beliau terbunuh karena wakil yang kejam dan bengis yang diperintah yang bertugas pada waktu itu diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah, dan itu bukan atas perintah beliau. Sama sekali beliau tidak memerintahkan untuk membunuh sahabat Husain, akan tetapi naam, petugasnya tersebut yang mengomando pasukan pada waktu itu, dialah yang, ya, berijtihad dengan kejahatannya untuk membunuh sahabat Husain, ya, radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau telah bertekad untuk keluar bukan untuk memberontak, ya, akan tetapi beliau dipaksa untuk kembali ke Madinah pada waktu itu, dan beliau, ya, sudah bertekad untuk keluar dari Madinah menuju ke Kufah pada waktu itu. Naam, akan tetapi karena, ya, kejahatan seorang wakil yang diperintah, ya, oleh penguasa pada waktu itu, maka menyebabkan dia rela untuk membunuh sahabat, sekian banyak sahabat yang bersama dengan Al-Husain. Naam, dan terbukti pada waktu itu ketika sampai kepada khalifah akan kematian Husain yang dia membawa, ini Muslim bin Uqbah atau siapa namanya, naam, yang membunuh Husain radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu, membawa kepala beliau di, ya, hadapan penguasa Yazid bin Muawiyah, dan beliau marah, ya, dan sangat marah, dan beliau tidak memerintahkan sama sekali yang demikian. Sehingga menebus kesalahan ini, beliau menjamin seluruh keluarga sahabat Husain, ya, istri dan anaknya semua dijamin oleh pemerintah Syam pada waktu itu, dijamin kehidupannya dan dilindungi oleh negara, barakallahu fikum. Ini untuk menunjukkan dan menebus, ya, perasaan dosa dan kesalahan yang terjadi pada beliau dalam keadaan beliau tidak memerintahkan untuk membunuh sahabat Husain. Naam. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah, sehingga apa yang disebutkan bahwa pemberontakan itu juga dilakukan oleh sebagian sahabat, maka tidak ada satupun sahabat yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa, karena mereka mengetahui hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan betapa agungnya dan besarnya prinsip mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun penguasanya itu fasik, walaupun penguasanya itu jahat, bengis, barakallahu fikum, tetap diperintah untuk mendengar dan taat, bersabar dan diam, berdoa, menegakkan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu solusinya, barakallahu fikum, bukan dengan cara demonstrasi dan membuat ithar, yaitu kekacauan, bisikan-bisikan yang mempengaruhi manusia. Naam, untuk kemudian melawan atau mengkritik, ya, para penguasa. Wabillahi taufik, wallahu alam bissawab. Kita akhiri dengan kafarah majelis, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.